ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar fa ya ibadallah. Kita melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin pada babu ta'zim hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan, memuliakan kaum muslimin. Pada hadis 238, yaitu haqul muslim alal muslim, sampai pada hak yang kedua. Kita masuk amal haqus salis. Adapun hak muslim sesama muslim yang ketiga, ats-tsalitsu yang ketiga, fahuwa ittiba'ul janais wa tasyi'uha. Ittiba' mengiring jenazah. Ittiba' mengiring jenazah, menghantarkan jenazah. Wa tasyi' dan menghantarkannya jenazah. Fa inna min haqqil muslimi ala akhi, maka diantara hak muslim terhadap saudaranya, ayat tabi'a janazatahu min baitihi ilal musalla, adalah mengiring jenazah dari rumah ke musalla. Musalla yakni tempat untuk sholat jenazah. Musalla itu dua istilah di zaman dulu. Musalla, tempat yang khusus diletakkan di situ jenazah. Tempat yang dipakai untuk sholat jenazah diletakkan di situ disebut musalla. Musalla yang kedua maknanya adalah tempat untuk sholat id, tempat yang di luar masjid di zaman dulu, maka disebut juga tempat itu musalla. Namun yang dimaksud musalla di sini tempat yang diperuntukkan meletakkan jenazah dan di situ disolati jenazah. sawa'un fil masjid au fi makanin akhar, baik itu di masjid atau di tempat yang lain. Mungkin sholatnya di rumahnya, diantarkan dari rumahnya menuju musholla atau tempat yang lain, ilal maqbarah, dihantarkan sampai kuburan. Maqbarah, tempat mengubur jenazah. Naam, diantar sana. Dan diantara hak muslim adalah ini, mengantar jenazah dari rumahnya ke tempat disolatinya sampai dikubur. Sampai dikubur, sampai selesai. Sampai selesai penguburan. Naam. Apa keutamaannya? Apa pahalanya mengantarkan jenazah saudara kita muslim? Ya, saudara kita muslim. Disebutkan hadis waqad sabata, telah disebutkan di dalam hadis anin nabi, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi, dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man syahida janazata, man syahida al-janazata, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hatta yusalli alaiha, sehingga disolati, sehingga disolati, menyaksikan jenazah sampai disolati, falahu qirat, baginya pahala satu qirat, falahu qirat, baginya pahala satu qirat. Waman syahida hatta tudfana, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikubur, dia menyaksikan jenazah, menyolati sampai dikubur, sampai selesai, falahu qiraton, falahu qiraton, baginya dua qirat, baginya dua qirat. Qila wa mal qiraton ya Rasulullah, ditanyakan, apakah yang dimaksud dua qirat itu ya Rasulullah? Qal mislul jabalain azimain, seperti dua gunung yang besar. Hadis Bukhari wa Muslim, seperti jabalain, dua gunung yang besar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Imam Muslim, mislu asgharuhuma mislu Uhud, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud, yang paling kecilnya itu seperti gunung Uhud. Ini dalam lafaz Muslim. Ini hada yang paling kecilnya itu seperti gunung Uhud. Wa hadha fadlun adzim wa ajrun kabir, ini merupakan keutamaan yang besar. Naam, seorang menyolati jenazah, dia dapat pahala satu qirat sebesar gunung, yang paling kecil seperti gunung Uhud. Naam, wa ajrun kabir, ini pahala yang besar. Iya, bagaimana tidak, karena pahala yang didapat digambarkan seperti gunung Uhud. Ya, mislu Uhud, dalam lafaz yang lain, kullu qirat mislu Uhud, masing-masing qirat seperti gunung Uhud. Berarti sangat besar ya ibadallah, pahala orang yang menyolati mengubur sampai selesai. Walamma balagha, setelah sampai Abdullah kepada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma hadal hadis, hadis ini yang di hadis Abu Hurairah, setelah sampai hadis ini kepada ibnu Umar, hadis Abu Hurairah ini, qala, maka Abdullah berkata, laqad faraqna fi qararit katsirah, sungguh kami telah terluputkan, ya, terluputkan kirot-kirot yang banyak. Ya, artinya apa? Abdullah ibni Umar setelah mendengar hadis ini, karena kebiasaan beliau hanya nyolati pulang, begitu mendengar hadis Abu Hurairah ini, maka dia mengatakan, sungguh telah terluputkan dari kami kirot-kirot yang sangat banyak, yakni ta'abomahu, alangkah besarnya pahala ini dan alangkah banyaknya pahala yang telah terluput oleh saya. Kenapa? Karena ibnu Umar, karena ibnu Umar yusalli 'alaiha sumayan sharif, karena ibnu Umar biasanya nyolati terus pulang. Setelah sampai hadis Abu Hurairah ini, dia pun mengatakan tadi, akthar 'alaina Abu Hurairah, Abu Hurairah pahalanya lebih banyak dibandingkan saya. Karena Abu Hurairah mendengar hadis ini dan mengamalkannya. Aktsara Abu Hurairah, kata Ibnu Umar, alangkah banyaknya pahala yang diraih Abu Hurairah. Ya. Dan berapa banyak terluput oleh saya pahala ini. Ya, ma faratna fi qararit katsirah. Suma sara ba'da dalik la yara janazatan illa tabi'aha. Setelah itu Ibnu Umar tidaklah melihat seorang jenazah muslim, ya, illa tabi'aha, kecuali dia mengantarkan jenazah itu radhiyallahu anhu. Kenapa Ibnu Umar semangat setiap melihat orang muslim meninggal, dia nyolati, mengantar ke kubur sampai selesai. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Ya. Li'anna hadhihi ghanimatun, ini merupakan keberuntungan yang besar. Ghanimah ayah sulal insan mislu jabalin azimain, keuntungan yang besar yang diraih oleh seorang. Kenapa? Mendapatkan seperti dua gunung yang besar. Fi amalin yasir, hanya melakukan amalan yang ringan. Bagaimana tidak ringan? Dia datang nyolati, mengantar sampai selesai, pulang, dapat pahala besar. Namun tentunya ini harus ikhlas. Karena dalam hadis yang lain, man syahida manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Dalam lafaz yang lain, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban, barang siapa yang mengantar jenazah muslim imanan wahtisaban, karena iman, karena mengharap pahala, hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, dia sampai menyolati maka baginya satu qirat. Wa man syahida hatta tudfan, yang menyaksikan mengantar sampai dikubur dapat dua qirat. Di sini dalam lafaz yang lain harus imanan wahtisaba, ya, imanan wahtisaba. Hadza al ajru mata yalaqah, yalqah. Pahala sebesar ini kapan seorang muslim mendapatkannya? Ya, yalqah fi kulli yaum. Yalqahu fi yaumin huwa ahwaj ma yakun ilaih. Dia akan mendapatkan pahala seperti gunung Uhud, ya, sebesar itu saat dia sangat membutuhkan kebaikan. Fi yaumin laisa indahu dirham wala dinar wala mata. Di hari yang tidak ada lagi uang dinar, uang dirham. Di hari tidak ada lagi mata, kesenangan dunia, harta dunia, wala qorobah, wala zaujah. Tidak ada kerabat, tidak ada istri, tanfa'uhu yaumal qiyamah, yang bisa memberi manfaat di hari kiamat. Illal amal as-salih. Kecuali yang menolong dia adalah amal soleh. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, fahuwa idza ittaba'al janazata hatta yusalli 'alaihi hatta tudfan falahu qiratan. Ini dengan sebab apabila mengantar jenazah sehingga nyolati, sehingga dikubur, dapat dua qirat, ya, seperti jabalain 'azimain, gunung yang besar, asgharuhuma mislu Uhud, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Barakallahu fikum. Ini dari sisi pahala, ya, pahala yang dijanjikan luar biasa bagi seorang muslim beramal amalan yang ringan, pahalanya cukup besar, ya. Maka kita harus bersemangat menghidupkan sunnah ini. Apalagi ahlus sunnah, ha? Ahlus sunnah harus bisa jadi teladan di tengah masyarakat. Dia bersemangat menghidupkan sunnah ini, ha? Menyolati. Kadang orang datang takziah cuma duduk, ya, ngobrol, tak nyolati. Kadang karena tidak bisa. Padahal sholat jenazah cukup mudah, ya. Berdiri, membaca doa, takbir 4 kali, salam, selesai. Mudah, tapi pahala kadang karena tidak tahu. Bukan tidak mau kadang, mau tak sih, duduk, cuma lihat toh. Kita ahlus sunnah harus memberi contoh, datang, nyolati, nunggu sampai dikubur kalau kita mampu. Barakallahu fiik, pahala besar menunggu kita. Wayan bahi, namun di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Wayan bahi limani taba'a janazata. Di sini ada beberapa perkara yang seyogianya diperhatikan bagi orang yang mengantar jenazah. Yang pertama, ayakuna khosyian. Ayakuna khosyian, agar dia itu khusyuk. Agar dia itu khusyuk, ya. Khusyuk dalam mengantarkan jenazah. Apa yang dimaksud orang itu khusyuk? Mufakkiran fima alih, berpikir tentang calon kembalinya, berpikir tentang tempat kembalinya. Yaqulu li nafsih, dia bicara kepada dirinya sendiri. Ya nafsi anta ma'alik ma'aluka kama alihaza. Wahai jiwaku, wahai diriku, ya. Dia ngomong ke dirinya sendiri, wahai diriku, tempat kembalimu seperti tempat kembalinya orang ini. Kemana? Ke kubur. Kamu, tapi ke dirinya, kamu akan kembali seperti saudaramu ini, ke kubur. Begitu ketika kita mengantar jenazah sambil merenung, berpikir, iya sekarang kita mengantar saudara kita, bisa jadi besok kita yang diantar. Hadzal ladzi faqa a'naqina an qarib aw ba'id wa rubbama yakunu an qarib. Ini orang yang ada di pundak kita sambil memanggul jenazah, yang di atas pundak saya ini dalam waktu dekat ataupun jauh, atau mungkin dekat, mungkin saya akan dipanggul besok. Sekarang saya manggul jenazah, dalam waktu dekat atau jauh, mungkin besok saya yang dipanggul oleh saudara-saudara saya. Berpikir seperti itu. Wa yatadzakkar hadzal rahil, dan ingat, dan dia pun mengingat perjalanan jenazah ini. Dia akan dikubur, menunggu dikubur sampai hari kiamat, ya, sendirian di sana. Saya pun nanti seperti itu. Ya tadzakkar anna aqraban nas ilaihi wa aulan nas bihi wa asfaqun nas alaihi man yusallimu ila hufrah hufratihi wa yadfanu wa yatakhalla anhu. Dia ingat orang yang paling dekat kepadanya, orang yang paling utama di sisinya, orang yang paling sayang kepadanya. Man yusallimu ila hufratih, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya ketika diantar ke hufrah, ke lubang kuburnya. Wayadfanuh, lalu ditimbun dengan tanah, dikubur. Wayatakhalla anhu, manusia pun meninggalkannya. Wa aqrabun nas ilaika alladhi yahmiluka ila madfanik, orang yang terdekat yang membawa kamu, yang mengubur kamu. Sumayan sarif anka, setelah itu mereka meninggalkan dirimu sendirian. Wa yada'uka fi hadzal lahd wahidan, meninggalkan kamu di dalam lahat. Lahat itu liang kubur. Liang kubur, ada yang disebut lahat. Lahat itu digali, ditonjolkan ke arah barat, dimasukkan situ. Namanya liang lahat. Dan wahidan, bersendirian di situ. Tidak lagi dengan istrinya, anaknya, saudaranya, teman dekatnya, ditinggal pergi sendirian. Wahidan. Bi'amalika, dia dalam keadaan sendirian dengan amalan-amalan kamu. Kamu akan seperti itu. Teman dekatnya pergi, kamu ditinggal sendiri hanya dengan amal. In khairan fa khairun, kalau amal baik, kebaikan. Wa in syarra, jika amalnya jelek, fa syarrun, kejelekan yang menemani kamu. Walihada qolal ulama, oleh karena itu para ulama rahimahullah mengatakan, yukroh lil insan al-muttabi'il janazah ayatahaddatha, dibenci orang yang mengantar jenazah. Yatahaddas, ngobrol. Fi syai'in min umuri dunia, ngobrol tentang suatu urusan dunia. Au ayatabassam, atau mesem-mesem. Wayadhaq, tawa-tawa. Ya, harus khusyuk. Khusyuk berpikir, saya yang sedang mengantar, bisa jadi besok saya yang diantar. Dia sekarang kita tinggalkan sendiri, tinggal besok saya ditinggal sendiri. Siapa yang menemani saya? Disitulah orang harus banyak berpikir ketika mengantar jenazah, bukan ngobrol ketawa sana ketawa sini. Khusyuk. Ini makruh kata ulama. Ya, termasuk hal yang dibenci, bukan hanya obrolan yang sia-sia, adalah kata Syekh Albani, wala yajuz ayat tabi'al janas janais bima yukhalifu syariah, tidak boleh mengantar jenazah melakukan perkara yang menyelisih syariat. Apa contohnya? Raf'us sawt bil buka, mengangkat suara sambil menangis. Sambil menangis, wah istri saya, wah anak saya, sambil menangis-nangis, menjerit-jerit. Ini kata Syekh Albani, tidak boleh. Yang tidak boleh lagi apa? Ittiba' bil bukhur, sambil mengantar jenazah, sambil membawa dupa, bukhur, dupa, dinyalakan dupa, ya. Ini tidak boleh, sebagaimana hadis, la tattabi' al janazata bi sautin wala narin, jangan kamu mengantar jenazah dengan suara, suara tangisan, jeritan, wala narin, jangan pula mengantar jenazah dengan menyalakan api, ya? Api dinyalakan atau dupa dinyalakan, termasuk dengan ronah, suara-suara, mungkin pakai wajan tunggal atau apa ya, diiring sana. Tidak boleh ya, akhi. Dilarang oleh Rasul. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam janazah maharona. Nabi melarang, kata Ibnu Umar, mengiringi jenazah sambil membawa rona, suara, suara musik atau suara apa. Ya, ini dilarang oleh beliau. Naam. Tayyib. Nah, sehingga para ulama tadi membenci makruh, ya, ngobrol yang sia-sia. Yang kedua, yang seyogianya diperhatikan juga, barakallahu fiik, wa kadzalika aydhon idza wasalat ilal maqbarah, apabila idza wasalta ilal maqbarah, kalau kamu sampai ke kuburan, wajalasta, dan kamu duduk, tantadiru dafnaha, kamu menunggu penguburannya, proses penguburannya. Kamu sampai ke kuburan, adab masuk kuburan, melepas sendalnya, sepatunya dicopot. Ya, dan itu perintahnya Rasul alaihi salatu wasalam kepada sahabat. Ketika sahabat masuk pekuburan memakai sendal, ya, wahai orang yang memakai dua sendal, lepas sendalmu. Ini termasuk sunnah kalau kamu sampai ke mada, sampai ke makbarah, masuk ke area kuburan, dilepas sendalnya, sepatunya, ya. Dan ketika kamu duduk menunggu proses penguburan, fayan bahi antufakira fima alik, di seyogianya engkau berpikir tentang tempat kembalimu, wa annaka saufa yuntadhar, dan kelak kamu akan yuntadhar, ditunggu oleh temannya. Yuntador dafnu kakama intadoro dafnu hadar rojul, kamu akan ditunggu, ya, proses penguburanmu sebagaimana kamu menunggu, ya, orang ini. Sekarang kamu sedang menunggu, besok bisa jadi kamu yang ditunggu oleh teman-temanmu. Wa idza kana haulika unas wa hadastahum bima hadasa bihi nabi sallallahu ashabahu hina ma kharaja fi janazati rajulin minal ansar, apabila ada di sekelilingmu orang dan kamu bicara dengan mereka dengan perkara yang dibicarakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada para sahabat. Ketika Nabi mengantar jenazah menunggu proses penguburan, beliau menyampaikan kepada orang yang di sekitarnya. Hina makharaja bi jenazah, saat mengantar jenazah seorang dari Ansar, fantaha ilal qabr, sampai dalam kisah masuk ke kubur, walamma yulhad, maka tak kala digali liang lahat, wajalasa alaihi salatu wassalam, beliau duduk menunggu proses, wa haulahu ashabuhu, dan di sekeliling beliau para sahabat, wa fi yadihi mikhsarah ayud, di tangan beliau ada sebatang pohon, batang pohon ud, yang kus bihal ard, sambil dipukulkan ke bumi, ya, yuktabar alaih assalatu wassalam wa yufakir wa yuhadis, sambil beliau mengajak, mengambil pelajaran dari para berbicara dan mengajak berpikir dan berbicara kepada sahabatnya, bima yakun indal ihtibar, apa yang akan terjadi saat datangnya kematian, wa indal dafan, dan saat dikubur, hatta yakun jami'an bainal ma'udah maw'idah wa baina tasyyi' al-janazah, sehingga terkumpul dua perkara, nasihat dan mengantar jenazah. Segera ngobrol, sampaikan seorang kalau mati itu akan didatangi oleh malaikat, adalah hadis panjang. Kalau dia orang muslim, maka datang malaikat mencabut dengan lembut, ya, kemudian arwahnya ditaruh di kafan yang sangat wangi, kemudian diangkat ke langit, kemudian ditulis di iligin dan dikembalikan ke kuburnya. Lalu datang dua malaikat dan bertanya, man rabbuk wa madinuk wa ma'amaluk. Hadis panjang. Adapun kalau orang munafik, orang kafir, kalau mati dicabut dengan keras, setelah itu ditaruh di kafan paling busuk yang di muka bumi, diangkat ke langit oleh malaikat, ruhnya siapa ini? Ruhnya fulan bin fulan. Ternyata langit, pintu-pintu langit tidak terbuka, tidak mau membuka, tidak menerima ruh orang ini. Hatta yalijal jamalu fisamil khiyat, Nabi membawakan ayat, tidak bisa melewati pintu langit, sebagaimana tidak mungkin unta masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin. Kemudian lempar dari langit ke kuburnya. Dalam hadis yang panjang, Nabi menasehati. Hah? Ini ketika mengantar sampai ke kuburan. Obrolan yang bermanfaat, nasihat yang bermanfaat. Ini sampai poin yang kedua, adab mengantar jenazah. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.